Sekali lagi yang masih di belakang mohon maju, sok depan dipenuhi terlebih dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخوتي في الدين أعاذني الله وإياكم الحمد لله Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa bahagianya kita. Karena Allah telah memilih kita semua. Termasuk di antara hamba-hamba yang Allah beri hidayah at-taufiq. Untuk kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bimbing kita. Untuk senantiasa mengikuti petunjuknya. Dan ini adalah nikmat yang paling agung. Kalaulah bukan karena Allah. Sungguh kita tentunya tidak mungkin. Akan bisa istiqamah di atas petunjuk Allah ini. Karenanya. Ucapan yang pertama diucapkan para penduduk jannah. Ketika mereka telah masuk surga Allah, mereka mengucapkan puji syukur pada Allah atas nikmat yang satu ini. Allah katakan dalam firman-Nya, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuk-Nya. Sehingga kami sampai di tempat ini. Yaitu di surga Allah. Dan kalau bukan karena petunjuknya. Niscaya kami tidak mungkin akan mendapat bimbingan. Ikhwati fi din akramani wa akramakumullah. Sungguh petunjuk yang kita dapatkan ini bukan karena kepintaran atau kepandaian kita, dan bukan pemberian saudara atau orang tua kita. Ini adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah hendaknya kita terus mensyukurinya dan terus kita beramal dengannya dalam kehidupan dunia ini. Karena sungguh Allah telah katakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian telah berusaha dengan sesungguh-sungguh usaha di dunia ini untuk berjalan menuju Allah Tuhanmu, dan engkau pun akhirnya akan jumpa dengannya. Ikhwafillah akramani wa akramakumullah. Ini adalah menggambarkan bahwa kita manusia ini semua di dunia ini berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur karena Allah bimbing dalam hidup ini kita dengan jalannya, dengan petunjuknya. Semoga Allah jadikan kita semua istiqamah sampai akhir hayat kita. Sampai jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwati fiddin akramani wa akramakumullah. Tema yang diminta dalam kesempatan pembahasan kita kajian ini tentang masalah membuka pintu rezeki, ya, untuk meraih kebahagiaan abadi. Maksudnya, kita semua paham, setiap manusia tentu menginginkan mendapatkan rezeki selalu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang manusia itu umumnya lalai. Perkara rezeki ini, dia minta atau dia tidak minta, sudah pasti Allah beri. Karena Allah sudah janji dalam firman-Nya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang yang hidup di muka bumi, baik binatang melata ataupun kita manusia yang hidup di muka bumi, makhluk yang hidup di muka bumi ini semua, illa 'anallahi rizquha, kecuali Allah pasti sudah menjamin rizkinya. Ya'lamu mustawda'a mustaqama mustaqirruha wa mustawda'aha, yang hanya Allah yang tahu di mana Allah akan keluarkan rizkinya dan di mana akan dia dapatkan rizki itu. Itulah ikhwa barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita manusia lebih banyak bingung ketika dia berpikir masalah rizki. Sebab apa manusia itu bingung? Sedangkan binatang-binatang itu tidak pernah seperti kita. Makanya Nabiullah Muhammad SAW beliau menyatakan, "Lau tawakkalu 'alallah haqqa tawakkuli la yarzuqannakum kama yarzuqut thair." Andaikan kalian manusia ini benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti burung, Allah akan kasih kalian rezeki. Kalau benar-benar kan tawakalnya kepada Allah, pasti Allah kasihkan rezeki seperti burung, Allah kasih rezeki. Lihat burung bagaimana usaha mereka. Beliau menggambarkan, yagadu himasan wataruhu bitana. Terbang pagi hari burung dalam keadaan kosong perutnya, kosong temboloknya. Tapi pulang sore ke sangkarnya, dia sudah dalam keadaan kenyang. Atau pulang ke sarangnya, sore hari dalam keadaan dia sudah kenyang. Ini penggambaran manusia seperti apa kira-kira. Nah, hadirin ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan Allah sudah gambarkan tentang halnya manusia. Mereka itu memandang rizki itu hanya sebatas rizki yang sesaat. Padahal Allah berikan kepada rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang sesaat. Ada rezeki yang akan kekal selamanya kita dapat. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang sesaat atau pilih yang kekal selamanya? Yang selamanya, betul? Betul? Yang sesaat enggak perlu. Kita pilih dua-duanya. Iya toh. Yang sesaat juga kita perlukan, segera kita perlukan ini. Apa? Yang di dunia ini. Karena enggak mungkin kita belum sampai akhirat sudah kelaparan, kita enggak sanggup. Kan begitu. Kita pilih dua-duanya. Itu hanya manusia, kata Allah, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadruna wara'ahum yawman tsaqila. Allah katakan dalam surat Al-Insan, sungguh mereka manusia itu, kebanyakan dari mereka itu menginginkan rizki yang sesaat, yang segera, yang cepat didapat, yaitu dunia. Dan mereka sampai-sampai apa? Lalai akan hari yang berat di balik itu. Mereka lupa. Lalai akan keadaan hari yang sangat berat di balik hari-hari dunia ini. Padahal sungguh ikhwah, untuk hari-hari yang pendek kita lalui di dunia saja, siang malam kita berpikir, besok saya kerja apa? Kerjaan apa yang harus kita kerjakan besok? Kita besok harus makan apa? Harus bagaimana? Kan begitu. Ini untuk hari yang pendek, yang kita belum tentu besok masih dapatkan hari itu. Angan-angan sudah kita pikir sekarang, kita program, besok saya mau ini, saya mau ini. Ya, tadi saya gagal begini, besok saya harus berusaha begini. Banyak manusia ya mencatat atau menulis program yang akan dijalankan besok, besok, besok, besok, seakan-akan hidup masih panjang. Lupa di balik itu semua akan hari yang berat. Naam ikhwan barakallahu fikum. Ya. Sedangkan kita ini akan datang hari yang sungguh, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, satu harinya di akhirat itu diperumpamakan dengan hari di dunia ini dengan hari 1000 tahun atau 50.000 tahun. Dalam Al-Quran, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana, di satu hari bandingnya seperti 50.000 tahun. Kira-kira semakin lama waktu yang kita ya dapatkan, tentunya kebutuhan semakin banyak. Kalau untuk hari, satu hari saja yang singkat ini kita lewati, kita perhatian demikian besar terhadap pekerjaan kita, usaha kita, supaya jangan rugi agar kita bisa makan hari-harinya. Apakah pernah kita berpikir, ya ikhwah, untuk hari-hari yang panjang, apa yang kita siapkan? Sungguh andaikan kita manusia harus menyiapkan untuk hidup di akhirat, kita tidak mungkin akan sanggup menyiapkannya. Namun kita bersyukur karena Allah sudah katakan, Allah sudah sediakan untuk kita di akhirat. Dan itu bukan karena kita yang bikin, tapi Allah yang siapkan sebagai balasan untuk kita semua. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, وَابْتَغِ مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ فَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah sudah sampaikan, kalian cari apa yang sudah Allah sediakan untuk kalian di akhirat. Apa itu? Surga, ya ikhwah. Jannah yang sungguh nikmatnya seperti gambarkan Rasulullah SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun biqalbin basar. Yang nikmat surga itu belum pernah mata kita lihat, telinga kita mendengar, hati kita terbesit atau bisa membayangkannya, belum pernah. Luar biasa ikhwah barakallahu fikum. Naam. Ya. Luar biasa nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Dan untuk siapa nikmat yang seperti ini Allah berikan ikhwah? Sungguh ikhwah fila barakallahu fikum. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan dalam Al-Quranul Karim tentang perkara ini. bahwa orang siapa yang memang menginginkan akhirat, tentunya dunia tidak akan luput, pasti dia dapat. Ya, ketika kita menginginkan nikmat yang hakiki, yang abadi, dunia ini tidak akan lewat, pasti kita dapat. Karena apa ikhwan? Setiap manusia ini akan Allah berikan rizkinya sesuai dengan jatah yang sudah Allah tetapkan. Tapi urusan akhirat tergantung kita punya amalan. Maka di sini akan kami gambarkan sekilas terlebih dahulu tentang halnya kita manusia hadir ke dunia ini. Kita sadar ya ikhwah, selama ini kita sering ya mengeluh. Pernah mengeluh enggak? Pernah mengeluh? Capek, enggak punya apa-apa, enggak dapat apa-apa. Ya, sering ya. Masya Allah. Itu memang halnya manusia. Khuliqal insana halu'a. Kata Allah, Allah memang ciptakan manusia itu gampang mengeluh. Ya. Idza massathul khairu manu'a wa idza massathul syarru jazu'a. Kalau Allah beri dia kebaikan, pelit. Ya, kalau diberi sedikit kerugian, dia mengeluhnya tambah. Makanya coba antum perhatikan para pedagang di pasar. Kalau lagi untung, dia enggak mau bincang-bincang sama temannya, diam-diam saja terus ya. Diam-diam. Tapi kalau satu kali rugi, cerita saya kemarin rugi, saya ini rugi. Wah, Masya Allah. Kayaknya hari-hari rugi terus. Padahal untungnya sudah sekian lama enggak pernah diceritakan. Itu halnya manusia. Kata Allah, kalau diberi kebaikan, pelit. Kenapa dia tidak ceritakan kebaikannya diterimanya? Takutnya nanti kalau dia bilang untung banyak, orang minta. Tapi kalau rugi, dia ceritakan duluan sebelum orang tanya. Kenapa? Supaya orang kasihan sama dirinya. Ini manusia. Iya Pak ya? Begitu. Ini halnya manusia. Ya wajar. Tidak hanya antum yang ngeluh. Saya juga biasa mengeluh. Tinggal keluhan kita mau kemana? Kita mengeluhkan hal kita, nasib kita ke manusia, atau kita mengeluhkan nasib kita kepada Allah Ta'ala? Kalau Anda mengeluhkan nasib kita kepada manusia, sungguh seperti bergantung pada akar rapuh. Bahkan lebih daripada itu. Ya? Tapi kalau menggantungkan kepada Allah, itu memang mestinya. Ya? Itu pelaksanaan dari amalan sunat apa? Allahus Samad. Kita kan sudah yakin Allah tempat kita bergantung. Kenapa kita ngeluh? Nggak usah cerita kepada orang. Orang paling, ih kasihan kamu rugi ya. Cuma itu aja manusia bisa. Coba antum kepada Allah ketika datang musibah atau datang bangkrut, rugi dan sebagainya. Ada kan doa. Nabi yang bimbing kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika datang musibah, doa saja. Allahumma ajirni fi musibati wahlufli bi khairi minha. Ya Allah, berilah pahalaku dalam musibah ini. Ya, dan beri aku ganti yang lebih baik dari ini. Subhanallah ikhwah. Kalau kita yakin dengan doa-doa seperti ini, yang luput dari kita ini, kita akan ridha, sabar, ikhlas. Dan kita yakin akan datang lebih baik. Ya. Walaupun kita mamanya, ya, dalam hal uang kita dirampok atau hilang dicuri orang. Lebih baik uang yang dicuri daripada nyawa kita yang hilang. Betul enggak? Coba kalau nyawa kita yang dirampok, dibunuh kita. Uang hilang, nyawa enggak ada. Rugi apa enggak? Tapi kadang manusia maunya hidup, sehat, selamat, uang banyak. Kan begitu. Ya itu pikiran manusia. Nanti mati masuk surga. Ah itu bagus, Masya Allah. Itu manusia, Masya Allah ya. Coba ya barakallahu fikum. Kita lihat apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian. Dalam kalian tuh enggak tahu ilmu, ya. Enggak tahu ilmu, enggak punya apa-apa. Rezeki pun enggak ada. Ada manusia lain sudah pakai baju seragam. Biar anak tentara lahir tetap sama. Ya. Enggak mungkin pakai baju seragam. Anak polisi, anak pejabat, anak raja. Enggak mungkin, lahir sama. Ya, enggak bawa apa-apa, enggak ada selai kain pun. Begitu kata Rasulullah SAW, innakum yujma'u khalqu fi batni ummahatikum arba'ina yawman nutfah. Kalian itu dalam proses penciptaan kalian di perut ibu 40 hari itu masih nutfah, sperma masuk ya, bersama dengan ovum campur. Kemudian summa misla dzalik alaqah. Dalam 40 hari berikutnya terjadilah percampuran sehingga menggumpal jadi segumpal darah. Summa arba'ina yawman mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya sudah jadi daging. Ya. Summa yursal lil malak. Kemudian Allah utus kepada bayi yang dalam kandungan ini setelah 40 kali 3 berapa? 120 hari. 4 bulan kandungan sudah sempurna. Ya, Allah utus malaikat. Fa yanfukhu fihi ruh. Ditiupkannya ruh kepada bayi ini dan jadilah bayi itu gerak, hidup dalam perut ibunya. Subhanallah ikhwah. Ini kuasa Allah yang menciptakan kita manusia. Dan bukan orang tua kita. Kemudian bukan hanya itu, beriringan dengan ditiupkannya ruh, ya, dan juga ya, wayu'mar bikatbi, diperintahkan malaikat untuk menulis. Nulis apanya? Ajalnya, rizkinya, nasibnya, celaka atau bahagianya. Dituliskan sudah. Berarti apa? Rizki kita di dunia sebelum kita lahir sudah ditentukan. Pernah antum tanya ibu, berapa bu rizki saya? Pernah tanya orang tua? Orang tuamu enggak tahu. Orang tua kita enggak tahu. Rahasia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Andaikan kamu lahir sudah ada kartu tertera di situ, data antum pribadi, nanti umur sekian dapat ini, nanti umur sekian nikah dengan ini, nanti jadi begini. Kalau yang baik-baik didapatkan, orang tua akan bangga, sombong, luar biasa. Kalau ternyata takdir menjelek-jelek, kamu enggak akan besar sampai seperti ini. Kenapa? Kubur saja ini orang mau bikin susah. Iya kan? Kubur saja. Ngapain sampai besar dipelihara? Nah, mau durhaka saja nantinya. Nah, tapi rahasia di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak ada yang tahu. Sehingga ila barakallahu fikum, kita ingat rizki ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita menambah atau kita menguranginya? Tidak. Karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasa ruhul qudus fir ra'i, membisikkan malaikat Jibril ke dalam relung hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nafsa lan tamut hatta tusta'aba ajaluhu wa tusta'aba rizquhu. Sungguh satu jiwa dia tidak akan meninggal dunia sehingga Allah sempurnakan ajalnya, Allah sempurnakan rizkinya. Itu. Fa'ajmilu fitolak. Karena itulah kalian hendaknya kalian baik-baiklah dalam mencari rizki. Jangan sembarang. Yang penting dapat. Nah, ikhwah, hati-hati. Baik-baiklah kalian dalam mencari rizki. Kenapa? La yahmilannakum istibta'atir rizki ala ma'siyatillah. Jangan sekali-kali lambatnya rizki datang kepada kalian membuat kalian itu apa? Maksiat kepada Allah. Ngelamar kerjaan ditolak. Ngelamar gadis anak orang ditolak karena nganggur. Ditanya enggak punya harta. Sana sini bingung. Akhirnya apa? Nekat. Daripada ya, kerjaan enggak dapat kerjaan ini ngerampok saja. Ini kan maksiat. Ya, ini maksiat. Yang lebih bodoh lagi itu kalau orang-orang pengin cepat kaya kok malah judi. Sungguh ini orang yang paling bodoh. Kenapa? Yang di tangannya hilang, yang diangan-angan kan enggak datang. Betul? Namanya orang judi, pasang togel dan semisal itu kan uang yang di tangan dia taruh, jadikan taruhan. Lenyap, melayang, enggak balik lagi. Yang diangan-angan kan nomor yang dia pasang enggak tembus. Mampus malah jadinya. Rugi kan? Ini konyol ikhwah. Maka kata Nabi SAW, jangan sekali-kali lambat rizki datang kepadamu, bikin kamu maksiat kepada Allah. Kenapa? Sungguh yang di sisi Allah tidak akan Allah berikan dengan maksiat padanya. Ya, kebaikan yang ada di sisi Allah tidak mungkin kau dapatkan dengan maksiat. Naam ya fila barakallahu fikum. Kita juga ingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Inna allaha qasama bainakum ahlakakum kama qasama bainakum arzakakum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi ya, akhlak di antara kalian seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Antum perhatikan, gak mungkin manusia sama rizkinya. Dibikin sama rata, kaya semua. Walaupun semua manusia mau kaya, betul enggak? Semua manusia mau kaya, betul? Sepakat ya. Semua manusia mau kaya. Ada yang mau miskin di antara antum. Ditanya, kok mau miskin? Enggak. Semua mau kaya? Mau. Tapi tidak semua manusia Allah jadikan kaya. Yaitu subhanallah iho barakallahu fikum. Karena kalau semua dijadikan kaya, ya kalian susah. Susahnya apa? Mau bikin rumah, nyuruh tetangga, saya juga lagi butuh tenaga. Mau bikin apa, nyuruh orang, siapa mau bantu? Enggak ada yang bisa bantu, kan semua mau. Rugi. Allah jadikan semua ini ya berpasangan. Berpasangan dalam hidup ini ya ikhwah. Ya. Ada siang, ada malam. Kalau semua dijadikan malam, bagi pengantin baru mungkin maunya malamnya panjang karena asik ya. Tapi kalau malam terus gak pernah siang, apa yang terjadi? Ya, gak bisa hidup lagi manusia. Gak mungkin. Ya, bagi para pekerja, karena waktunya mepet, siangnya malah bisa ditambah panjang. Supaya dapat jamnya tambah banyak. Gak mungkin. Gak mungkin. Maka iha barakallahu fikum, ingat, rizki itu sudah Allah tetapkan. Allah yang menentukan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang Allah jadikan dia berlebih, siapa yang kurang. Begitupun akhlak manusia. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang baik, ada yang jelek. Dalam kehidupan ini semua adalah Allah sudah katakan, ya, semua ada berpasang-pasangan. Untuk kebaikan dan keseimbangan hidup ini tentunya. Maka ya barakallahu fikum, kita ini jangan bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa ikhwan? Ketika permintaan kita belum kunjung datang. Coba antum renungkan. Betul enggak kalimat ini? Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan padamu apa yang anda butuhkan. Walaupun Allah tidak selalu memberikan apa yang kau minta. Betul enggak? Tidak selalu yang anda minta Allah beri. Tapi yang pasti anda butuh apa, Allah beri apa yang anda butuhkan. Saya tanya, anda pernah minta oksigen kepada Allah? Yang untuk dihirup, ya Allah berilah kami oksigen untuk hidup hari ini. Pernah anda minta? Siang malam anda hirup. Betul enggak? Berapa nilainya kalau dinilai dengan, kalau di rumah sakit orang yang harus dioksigen dengan tabung oksigen. Satu tabung sekian. Sekian tahun kita hirup tanpa kita bayar kepada Allah. Air yang Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Kalian minum hari-hari selalu, kalian nikmati. Pernah kalian minta kepada Allah air? Hampir enggak pernah minta kan? Tapi kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Hanya kita diuji oleh Allah. Apa yang kita minta, ada yang langsung Allah beri, ada yang ditunda. Supaya nampak pada kita, sabar enggak kita menunggu rahmat Allah. Sabar enggak kita dalam ujian dari Allah. Ya? Kalau setiap apa yang kita minta diberi, bisa jadi jelek bagi kita. Karena apa? Sombong. Ujub. Tidak ya, ada sabar di situ, tidak baik, malah enggak syukur, malah tambah ujub. Itulah maka iha barakallahu fikum, ingat, yang pasti semua yang kita butuhkan Allah cukupi, walaupun tidak semua yang kita minta Allah beri. di dunia ini maksudnya. Betul tak? Ya. Ada permintaan yang kita minta enggak dapat, tapi yang kita enggak minta Allah beri. Nabi Afila barakallahu fikum. Ya. Ini kehidupan dunia ini ikhwah. Ya. Maka seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, coba kita renungkan penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan Allah mempunyai sifat ar-razzaq, Allah memberi rizki, mencukupi kebutuhan manusia, kok masih ada orang yang su'udzon kepada Allah. Hidupnya ngenes, sengsara, dan dia itu masih terus mengeluh dan mengeluh kepada Allah. Ya, atau mengeluhkan kepada manusia. Sungguh ini memang hal yang ironis sekali bagi kita ikhwan. Tentunya bagi kita yang sudah mengerti ilmu, ini perlu dikoreksi kembali. Ya, karena kita sudah tahu bahwa namanya rizki bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Kalau kita menggantungkan rizki kita dengan manusia, akan putus asa kita selalu. Allah berfirman dalam Al-Quran, coba perhatikan firman Allah ini. Inna masal hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma yakulun nas wal an'am hatta idha akhadatil ardu zuhrufaha وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah menggambarkan dalam ayat surat Yunus ayat yang ke-24, sungguh permisalan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang kami turunkan air itu dari langit. Lalu dengan turunnya air hujan ini, bumi pun mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan itu sebagiannya dimakan kalian manusia, sebagian dimakan binatang-binatang yang ada. Nah, tumbuh-tumbuhan ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang. Ini semua Allah yang menghidupkan dan yang memberikan rizki bagi mereka. Dan rata masya Allah ikhwah. Coba dalam kehidupan ya ikhwah. Kalau antum dulu pernah belajar mata rantai kehidupan itu. Allah ciptakan binatang. Ada sampai tingkatan cacing pun dapat rizki, enggak cacing di tanah. Cacing pun dapat rizki. Semut dapat rizki. Semuanya enggak ada yang luput. Semua dapat rizki. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Allah taala, hatta idza ahadatil ardu zukhrufa, sampai ketika bumi telah mengeluarkan perhiasannya dan bumi telah berhias, nampak indah gunungnya, hijau lembahnya, ya. Dan nampak pohon-pohon tumbuh dengan rindang subur dan lebat buahnya, bumi keluarkan hasilnya, ya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, dan pemiliknya pun merasa dia akan memanennya, dia akan panen, akan mendapatkan rizki dan akan mendapatkan hasil yang melimpah. Tiba-tiba kata Allah, ataha amruna lailan aw nahara, datang bencana dari Allah siang ataupun malam. Fa ja'alna hasidan ka alam tagna bil ams, jadilah kebun-kebun yang subur semula hijau seperti itu dan bagus. Tinggal memanennya, tiba-tiba lenyap harapan mereka. Ya, rusak karena musibah bencana yang menimpa. Ya, seperti tanaman yang telah dipangkas, yang telah disabit. Dan seakan-akan belum pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian Allah jelaskan kepada kita sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nabi wa barakallahu fikum. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sungguh berbetul, ya, mata'ul hurur. Kenikmatan yang benar-benar menipu kita. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Setelah Allah menggambarkan tentang halnya dunia, seperti begitu pula Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, وَدَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Berilah permisalan bagi mereka, wahai Nabi. Permisalan tentang kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia itu seperti halnya air yang kami turunkan dari langit. فَاخْتَلَطَ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ. Lalu dengan air itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Namun فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ. Tiba-tiba tanaman itu pun mengering. Dan kering seperti terbangkan angin. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan Allah telah tentukan segala sesuatunya. Kemudian Allah mengatakan, Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Allah sebutkan dalam ayat surat Kahfi ini, harta benda, anak-anak yang kalian punya itu semua hanyalah perhiasan kehidupan dunia, ikhwah. Hati-hati. Ya. Harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita cintai itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat. Adapun amalan-amalan salih yang kalian lakukan itu adalah yang kekal dan itu khairun inda rabbika sawaban. Lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya. Wa khairun amala, dan itu sebaik-baik harapanmu. Ingat ikhwah, Allah mengingatkan kita jangan kalian tertipu. Bukan harta yang Anda simpan itu yang akan mendatangkan kebaikanmu. Bukan anak-anak yang kau banggakan itu yang akan memberikan kebaikan padamu. Tapi amalan solehmu itu adalah sebaik-baik harapanmu yang ada di sisi Allah. Dan sebaik-baik ya pahala bagimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah katakan dalam surat Yunus ayat yang ke-25-nya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia ke negeri keselamatan, ke surganya, dan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Lalu Allah sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah akan beri kebaikan. Wa ziyadah. Al-husna, yakni al-jannah. Bagi mereka orang-orang yang di dunia berbuat ihsan, berbuat kebaikan, Allah beri mereka di akhirat jannah, balasannya. Lalu yang dimaksudkan az-ziyadah apa di sini? Dijelaskan para ulama, ahlus sunnah, bisa mendapatkan dalam kitab akidah, baik akidah tauhawiyah, ya, ataupun maksudnya tentang makna daripada az-ziyadah ini. Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ziyadah adalah apa? Allah beri tambahan kepada manusia itu keridhoannya dan perjumpaannya dengan Dia. Ketika manusia telah di surga, mereka semua telah dapatkan nikmat-nikmat yang ada di jannah, semua-semua mereka dapatkan. Lalu Allah datang dan Allah tawarkan pada mereka. Ya. Mereka ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah kalian masih ingin tambahan? Kemudian mereka bertanya, apalagi ya Allah yang belum kau berikan? Kemudian dikisahkan Allah Ta'ala pun menyingkap tabir yang selama ini menutupi kita dengan Allah. Yang manusia selama ini tidak pernah melihat Allah. Dari cahaya tersingkap tabir itu. Kemudian manusia pun memandang wajah Allah dengan langsung. Dan berbicara tanpa penerjemah. Langsung. Sehingga semua manusia itu wajahnya berseri. Bahagia yang luar biasa. Itulah yang Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka semua berseri hari itu karena mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ikhwah, ini rizki yang kekal. Ya. Dan Allah telah berikan kepada kita rizki ini untuk meraih rizki yang kekal ini. Yaitu apa? Nikmatul Islam wal iman yang ada pada dada kita ini. Ini rizki yang lebih besar nilainya dibanding dunia. Betul enggak? Ya. Keislaman, keimanan yang Allah berikan ini, menurut antum ini rizki atau bukan? Keislaman dan keimanan pada diri kita ini rizki atau bukan? Eh? Rizki yang paling besar ini ya ikhwah, harus kita sadari. Dibandingkan dunia dengan seluruh apa yang ada ini, tidak ada apa-apanya ikhwah. Dan rizki ini, rizki iman, Islam, takwa yang ada pada hati kita ini, ini adalah nikmat rizki yang dengan ini kita akan dapatkan yang hakiki di sisi Allah nanti rizki itu, yaitu nikmatnya jannah. Masya Allah. Namun kadang manusia itu seperti yang Allah katakan, mereka rela menukar karunia Allah yang besar ini dengan nikmat dunia yang tidak ada apa-apanya. Coba antum dengarkan apa yang disabdakan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis dari Mustairid Ibnu Saddad radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandhur bima yarji'. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW telah menggambarkan, tidaklah dunia ini kenikmatannya, kalau dunia ini seluruhnya kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan dengan akhirat, dengan nikmat akhirat, ya, sungguh tidak lain hanya seperti kalau Anda pernah datang ke laut, ya, seperti apa engkau celupkan jarimu ke dalam lautan samudra itu, kemudian kau perhatikan seberapa banyak air yang bersama tanganmu yang kau celupkan ke dalam samudra itu, bandingkan dengan air samudra yang masih tersisa, banyak yang di tangan, banyak yang di samudra. Hah? Banyak yang di samudra. Banding enggak? Enggak mungkin. Banding enggak mungkin. Namun kenyataannya kebanyakan orang kejar yang di tangan ini atau kejar yang di samudra? Kebanyakan manusia mengejar dunia atau mengejar akhirat? Hah? Kita termasuk yang kebanyakan kah, termasuk yang pengecualian? Yang kita kejar dunia atau akhirat? Subhanallah ikhwah, kalau bilang kita kejar akhirat. Tapi kalau ngaji sering terlambat. Kalau ke kantor gak pernah terlambat. Bukan nyindir tapi nyinggung. Subhanallah ya Allah. Jumat saja khatib sudah mau selesai baru datang. Masya Allah ya Allah. Coba bayangkan. Kalau mau ke kantor, sebelum jam apel sudah datang. Khawatir kalau apel terlambat dimarah sama pimpinan. Khawatir dimarah pimpinan. Nah ini Jumat. Gak khawatir kalau gak dapat catatan malaikat. Kan malaikat sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau Jum'ah, itu malaikat kan ada yang mencatat. Siapa datang shof pertama, shof kedua, shof ketiga. Sampai khatib naik mimbar, tutup catatan. Yang di belakang dapat enggak? Nah kita yang dapat yang mana? Pilih yang belakang. Nah, begini. Bilangnya apa? Kita cari akhirat. Ya subhanallah ikhwah. Nah, ini koreksi saja. Untuk diri saya pribadi dan kita semua tentunya, ikhwah barakallahu fikum. Ingat, nikmat dunia ini dengan nikmat akhirat tidak bisa dibandingkan ya ikhwah. Saya tanya, dengan kenyataan hidup yang sudah antum lalui, baik yang sudah 40 tahun, 50 tahun atau yang baru sekian tahun, ya. Itu pengalaman kita mencari dunia dengan mencari akhirat, mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Dunia apa akhirat? Hah? Akhirat apa dunia? Akhirat. Betul, akhirat lebih mudah ya. Masya Allah. Karena mudahnya akhirnya di gampang-gampang, gampang. Begitu. Gampang, begitu. Karena mudah memang, jadi gampang begitu ya, digampangkan. Itulah ikhwan. Kadang kita karena gampang, gampang nanti. Gampang nanti. Sholat sudah azan, gampang nanti. Iya kan? Biar terlambat, gampang. Bisa sholat sendiri. Masya Allah. Biar di masjid, gampang sholat. Yang penting sholat. Subhanallah. Ini. Lebih gampang akhirat ya. Betul. Dibanding dunia. Sehingga porsinya akhirat sedikit saja cukup. Dunia lebih banyak begitu. Saya tanya. Mana lebih banyak yang didapat? Ya? Dunia atau akhirat? Kalau waktunya sama. Jelas kalau waktunya sama akhirat lebih banyak. Coba antum bilang ikhwah. Kadang ada orang itu tanya. Ustaz, bagaimana kita hidup ini bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Mungkin enggak? Waktu yang ada 24 jam. Untuk kita seimbangkan sebagian dunia, sebagian akhirat. Mungkin enggak waktu ini kita seimbangkan. Untuk mendapatkan dua-duanya. Untuk mencari dunia, mencari akhirat. Lebih banyak dituntut waktunya untuk mana? Untuk dunia. Jujur ya. Lebih banyak untuk dunia. Dalilnya. Kenyataan. Begitu. Dalilnya kenyataan. Bukti nyata. Ya, untuk dunia kita porsi sekian jam tidak dapat kecuali sedikit saja. Bahkan satu bulan kita kerja cuma dapat sekian juta. Lihat ikhwah, kerja sekian bulan, pagi berangkat sore pulang, kadang lembur, dapat sekian juta. Udah bisa untuk beli dunia belum? Beli motor aja kredit. Dunia belum terbeli tuh. Coba kalau kita merenungkan. Cukup kata Rasulullah SAW, rokatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar subuh yang kalian kerjakan itu lebih baik pahalanya dibanding dunia dengan seluruh yang ada. Berapa jam antum salat sunnah dua rakaat? Pakai lembur enggak? Enggak pakai lembur lagi. Cepat toh? Ternyata ikhwah, Allah sudah kasih kemudahan untuk mendapatkan akhirat. Masih banyak orang yang enggan mencari akhirat. Masih banyak orang yang enggan mencari akhirat. Karena apa? Seperti yang Allah katakan. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Yang mereka mau yang cepat. Nampak. Wallahi ikhwah, andaikan pahala itu diwujudkan dalam bentuk harta dunia. Tentunya dunia ini gak menampung untuk orang banyak seperti ini. Satu orang yang sholat sunnah tadi berapa nilainya? Lebih baik dari dunia dengan seluruh yang ada lah kalau banyak orang. Gak bisa. Dunia ini bukan ukuran untuk menampung itu. Dan gak Allah wujudkan dalam bentuk itu. Tapi yakinlah. Makanya Allah katakan dalam ayat Al-Quran tadi. Fasholihat al-baqiyatu sholihatu khairun. Amalan-amalan sholih yang Anda kerjakan itu yang lebih kekal. Khairun lebih baik inda rabbik di sisi Rabbmu. Wa khairun amala dan itu sebaik-baik harapan. Nah, karena kebaikan amal yang Anda lakukan atau amalan sholih yang Anda lakukan itu masih bisa diharapkan. Nah, makanya Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran bagi mereka orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia, Allah beri mereka jannah dan tambahan di jannah. Wa yanhaqu wujuhahum ya qatirun wala dhillah, dan mereka tidak diliputi wajah mereka dengan kegelapan, kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu penduduk surga dan mereka itu kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ya, walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan jelek di dunia karena tadi rezeki tidak kunjung datang, dia balik haluan, jualan, kalah saingan, cari dukun yang mandi, yang kuat, Ada enggak orang-orang begini? Model begini. Padahal kalau mau jualan jujur, baik-baik, ya rezeki tetap datang. Ya. Lihat tetangganya laris, kok saya ini enggak laku-laku. Curiga sama tetangganya. Kayaknya dia pakai ilmu apa supaya orang lari ke dia enggak beli di punya saya. Curiga sama tetangganya. Kecurigaannya membuat dirinya iri. Terus lari ke dukun. Dukunnya tambah-tambah lagi. Subhanallah ikhwah. Jangan berbuat seperti ini kalau rezeki datang. Terlambat. Jangan maksiat kepada Allah. Karena perbuatan maksiat itu Allah katakan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jelek. Jazaa'u sayyi'atin dimisliha. Allah akan beri balasan kejelekan semisalnya dia lakukan. Wa tanhaquhum billah ma lahum minal min 'asim, dan mereka itu diliputi dengan kerendahan dan kehinaan, dan tidak ada bagi mereka yang bisa menolong menyelamatkan dari azab Allah. Ka'annama ya ghasyiyat wujuhuhum qati'an minal lail mudlima, bahkan Allah gambarkan wajah mereka seakan-akan ya terkena potongan malam yang gelap gulita. Gelap wajah mereka. Hitam, pekat wajah mereka. Ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu para penduduk neraka. Mereka itu kekal di dalam neraka. Nas'allah salamu al-afiyah. Perhatikan ya, barakallahu fikum. Ya. Karena itulah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa anna ad-daral akhirata hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah katakan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun wa la'ibun. Perbuat yang sia-sia, hal yang banyak sia-sia dan hal yang banyak permainan saja di dunia ini. Dan sungguh kehidupan akhirat itu yang sebenar-benar kehidupannya ikhwah. Andaikan mereka mau tahu. Andaikan kita semua mau tahu dan mau sadar. Kehidupan dunia ini hanya banyak yang sia-sia dan main-main. Coba lihat. Orang yang mengumpulkan harta. Sudah banyak rumah dibikinnya mewah. Mobilnya juga mewah. Kemudian hartanya melimpah. Subhanallah. Terus dia pakaiannya mewah, makanannya mewah. Tapi ketika dia mati, ada yang dibawa enggak? Hah? Ada yang dibawa. Kalau rumah harus dibawa, harta semua harus dibawa, mobil dibawa, berapa kuburannya lebarnya? Berapa kuburannya lebarnya? Enggak mungkin dibawanya. Berarti apa? Sia-sia. Yang dia punya apa? Baru zakat enggak pernah diberi. Sedekah tidak ada, rugi. Sungguh rugi. Makanya amalan soleh itu yang menjadi harapanmu nanti ikhwah. Tapi masih sudah mau maghrib ya. Masih 5 menit. Nanti habis maghrib lanjut. Tayyib barakallahu fiik jazakumullah. Jadi ikhwah, berkenaan dengan masalah kehidupan ini tadi kita bilang kunci rizki. Kalau kita lihat rizki itu kan seperti yang kita sampaikan. Ada sifatnya rizki itu zahir. Ada sifatnya batin. Yang rizki sifatnya zahir itu rizki duniawi. Harta, kedudukan, ya, jabatan, kemudian anak-anak. Itu kan nampak. Anak itu rizki bukan? Mau banyak mau sedikit? Saya tanya, antum anak mau banyak mau sedikit? Heran. Kalau dibilang anak itu rizki, ya rizki. Tapi pesan dari ya, pesan dari pemerintah. Jangan banyak-banyak. Berapa cukup? Kalau yang terlanjur banyak, baik. Ya, setelanjur banyak ya bagus. Ya, gitu. Rizki itu memang. Jangan dibatas. Nah, mihwah. Diatur bukan dibatasi ya. Diatur supaya bisa dididik. Bukan dibatas. Nah, ihwa barakallahu fikum. Itu rizki. Harta benda, anak-anak. Termasuk istri, rezeki bukan? Harta mau banyak, istri enggak mau banyak tuh. Tanya istri antum. Kamu menuntut harus banyak rezeki, harus kasih berikan kepada kamu setiap harus tambah terus. Tapi kalau kamu nambah istri lagi enggak boleh toh? Iya. Rizki kan istri, iya rizki. Bahkan yang paling besar untuk seorang laki-laki itu adalah istri. Harta enggak bikin tenang, istri yang bikin tenang. Tapi kalau dibalik, rizki enggak pernah kasih, istri enggak pernah menenangkan, ya repot. Ya. Nabi barakallahu fikum. Sehingga pernah ada seorang datang kepada seorang imam, saya lupa nama imam ini, mengadukan. Dia mengaduai guru, saya ini hidup susah, begini, begini, begini. Dia mengadukan. Sengsara hidupnya, ditanya. Kau punya istri? Punya. Masya Allah, Allah telah memberi rezeki yang luar biasa. Engkau masih mengadu. Engkau masih mengeluh. Ya? Artinya, istri itu rezeki yang besar, luar biasa. Apa boleh istri mau diberi 1 miliar? Boleh? Oh ya, enggak boleh. Berarti apa? Nilainya besar apa kecil? Besar, tapi Anda enggak pernah syukuri. Kalau Anda mensyukurinya, ya mestinya kembali. Hiduplah tentram bersamanya. Karena satu istri bisa menentramkan dirimu. Daripada 1 miliar, kau bingung mau taruh di mana. Ya, mau bagaimana itu maka ini. Rizki duniawi, ikhwan. Rizki yang batin, yaitu ilmu yang akan melahirkan ketakwaan, memupuk keimanan, keislaman. Ini rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta. Makanya dipadukan dalam doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ifafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya. Wa amalan mutakabbala. Wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Dipadukan doa-doa itu oleh Nabi SAW. Ya. Lalu pintunya. Kuncinya nanti sekarang. Nanti saja kuncinya ya. Ini baru pengantar. Nanti badal maghrib tak kasih kuncinya. Bagaimana kita bisa buka pintu rizki sehingga dunia akhirat dapat. Maghrib dulu insya Allah. Dari barakallahu fikum ikhwan. Semoga apa yang kita sampaikan ini Allah berikan manfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah. Kita berharap Allah beri kita manfaat. Keliru ada dari syaitan dan syaitan yang bertobat pada Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi.